Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم مسألة العينة التي تقدم شرحها. Telah berselisih para ulama tentang hukum masalah jual beli عينة yang telah lewat penjelasannya. Fadhahabal a'immatut salasah, adapun para imam-imam madhab yang tiga, Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad rahimahumullah wa atba'uhum dan juga pengikut mereka, dahaba ila tahrimiha wa huwa marwiyun an Ibn Abbas, mereka berpendapat haramnya bai'ul 'ainah. Dan itulah yang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas, wi'a'ul ilm radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Sya'bi wa Nukha'i wa huwa madhhabu Tsauri wal Auza'i Ini yang pernah kita sampaikan, bahwa ada imam-imam yang sesungguhnya kedudukannya sama dengan imam-imam madhab, hanya saja tidak terjaga pendapat-pendapatnya di dalam kitab tertentu, tersebar di kitab-kitab yang berbeda-beda, sehingga tidak menjadi seperti madhab Syafi'i atau madhab Hambali. Kalau saja terjaga, mungkin ada madhab Tsauri, ada madhab Auza'i, dan seterusnya. Rahimahumullahu ajma'in. Mengapa mereka berpendapat haramnya bai'ul 'ainah? Padahal kalau dilihat parsialnya, semuanya tidak bertentangan dengan hukum-hukum riba. Ya Pak, ya. Sudah terangkan kemarin. Ini saya jual jam saya. Jam bukan amal ribawiyah. Dibayar dengan emas 1,5 gram atau 5 gram tahun depan. Di saat yang sama, saya beli kembali jam ini dengan 4 gram emas kontan sekarang. Saya kasih. Orang itu pulang membawa 4 gram emas kontan. Tapi hutangnya berapa? Hutangnya 5. Memang dia tidak butuh, tidak memerlukan dan tidak berhajat pada jamnya. Dia hanya ingin uang kontan saja. Dia hanya ingin uang kontan. Mau pinjam uang harus bayar riba. Ya sudah, saya tidak mau riba haram. Kalau gitu gak usah riba, jual beli saja. Saya jual barang ini 5 gram emas tahun depan. Dan kemudian saya beli barang ini juga 4 gram emas kontan. Maka jam kembali pada pemiliknya, atau barang tadi kembali pada pemiliknya. Tetapi orang tadi pergi membawa apa? Uang kontan 4 gram emas. Ini uang dinar berarti. Baik. Hutangnya berapa? 5. Diharamkan oleh imam-imam yang tiga. Demikian pula oleh sahabat Ibnu Abbas, Aisyah, dan lain-lain. Dan juga oleh Al-Hasan, wa Ibnu Sirin, wa Sya'bi, wa Nukha'i, wa Tsauri, wa Al-Auza'i, rahimahumullahu ajma'in. Lima rawa Ahmad. Karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibn Umar, Qala sami'tu Rasulullah sallam, bahwasanya Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihada sallatallahu 'alaikum dullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, jika kalian jual beli dengan cara inah, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, waraditum bizara, dan kalian ridha dengan perkebunan-perkebunan, wataraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan atas kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, enggak akan dicabut kembali dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hingga kalian kembali pada agama kalian. Barakallahu fikum, ancaman ini diarahkan pada siapa? Pada orang-orang yang sudah mulai menjauh dari agamanya. Pertama, sudah jual beli dengan cara inah tadi, permainan untuk menjadikan riba halal atau permainan untuk menghalalkan riba. Yang kedua, kalian sudah ridha dengan perkebunan dan peternakan. Yang ketiga, kalian ridha dengan dunia tadi dan meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Wa marawahu Ahmad aydan anna umma waladi Zaid ibn Arqam akhbarat Aisyata, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga bahwa ibu dari anaknya Zaid ibn Arqam menghabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ba'at ghulaman min Zaid, bahwa beliau menjual budak laki-laki kepada Zaid. Bithamani mi'ah ilal ata, dengan 800. Thumma ashtarathu minhu bisitima'at dirham, kemudian membelinya dengan 600 dirham. Waqalat laha Aisyah, maka Aisyah berkata kepadanya, bi'sa ma syaraita, jelek sekali apa yang kamu beli. Jadi jual belimu jelek sekali. Wa bi'sa ma syarait, jelek sekali apa yang kamu jual, jelek sekali apa yang kamu beli. Ablaghani Zaid ibn Arqam annahu qad batala jihadahu ma'ara, akhbir atau ablighni Zaid ibn Arqam anahu qad batala jihadahu ma'a Rasulullah sallam illa an yatub, sampaikan padanya, ablighni Zaid, sampaikanlah ucapanku ini pada Zaid ibn Arqam, bahwasanya dia membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan betapa seramnya hukum riba. Sampaikan pada Zaid ibn Arqam bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah SAW karena melakukan riba. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan pula dalam riwayat lain bahwa seringan-ringannya riba itu seperti menzinai ibunya sendiri. Menunjukkan betapa jeleknya riba. Demikian pula yang sekarang dibahas adalah bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah sama dengan riba. Sedangkan riba membatalkan jihad. Ablighni Zaid ibn Arqam, sampaikan kepada Zaid ibn Arqam dariku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Sampaikan padanya bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah SAW. Karena apa? Karena menjual budak dengan harga 800, kemudian dibeli kembali dengan harga 600. 800 ini ila al-ata, yakni ditunda atau muajjal, ditunda. Budaknya kembali kepada pemiliknya. Sahih? Sebab dia jual 800, setelah itu dia beli kembali 600. Berarti budak kembali kepada pemiliknya. Nah, terus apa gunanya jual beli tersebut? Sudah dijual, dibeli lagi. Biasanya, dan hanya itu untungnya, yaitu orang tadi mendapatkan uang 600 cash, nakdan. Dia punya uang 600. Utangnya berapa? Dennya 800. Bukan kayak itu riba. Hutang 600, bayarnya 800. Oh, enggak boleh. Haram, riba. Kalau gitu begini saja. Saya jual budak saya kepada kamu 800, dibayar yang akan datang. Kapan kamu bisa bayar? Oh iya, saya beli 800. Dan saya beli kembali dengan 600 kontan. Sekarang saya bayar 600. Oh, saya belinya 800, jualnya 600. Rugi dong, tapi saya butuh uang. Tapi saya butuh uang. Ya sudah, gulamnya dijual kembali kepada pemiliknya dengan 600 nakdan kontan. Maka orang tadi pergi membawa 600, tapi hutangnya 800. Bi'sama syaraita bu bi'sama syarait, kata Aisyah. Jelek sekali yang kamu beli dan jelek sekali yang kamu jual. Atau saya balik. Jelek sekali apa yang kamu jual dan jelek sekali apa yang kamu beli. Sampaikan kepadanya bahwasanya dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yatub, kecuali kalau mau bertaubat. Alhamdulillah. Ihdakumullah wa yuslih balakum. والظاهر أنها لا تقول مثل هذا باجتهاد منها. Yang tampak bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mungkin mengucapkan yang demikian dari ijtihad dirinya. Bijtihadin minha. Enggak mungkin kalau itu ijtihad pribadi. Pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadha taghlir la yakunu illa bitawqif minan Nabi SAW. Karena taghlir ini, hukum yang keras ini, taghlir, kerasnya hukum ini, la yakunu illa bitawqif minan Nabi, tidak mungkin kecuali dengan mendapatkannya dari Nabi SAW. Ucapan sahabat ada dua macam. Ucapan sahabat ada dua macam. Kalau itu barakallahu fikum sesuatu yang yasluh fihi ijtihad, kalau sesuatu yang wajar atau pantas untuk beristihad, maka itu dikatakan istihadnya sahabat. Apa contohnya? Contohnya Ibnu Umar menyatakan bahwasanya makna ayat Allah Subhanahu wa taala muhallikina ru'usakum wa muqassirin, kalian mencukurnya dan menggundulnya, atau kalian menggundulnya dan mencukurnya. Beliau memahaminya bahwasanya dua-duanya dikerjakan. Enggak mungkin kan rambut digundul dan dicukur pendek, dicukur pendek dan digundul. Enggak bisa. Harus salah satu. Imma cukur habis atau cukur pendek. Cukur pendek berarti tidak cukur habis. Cukur habis berarti dia cukur pendek. Sahih? Tetapi ayat itu disebut dengan waw. Muhalliqina rusakum wa muqassirin. Kata Ibn Umar, muhalliqina rusakum wa muqassirina lihahum. Menggundul rambutnya dan memotong jenggotnya setelah dua qabdah, setelah dua genggam gunting. Artinya dengan istihadnya Ibn Umar, tidak boleh panjangnya sampai kayak kaum Sikh yang digulung-gulung jenggotnya sekian panjangnya, tidak boleh. Dua ini cukup. Ibn Sibin Bas dan para ulama yang bersamanya menyatakan hadza mujarrad ijtihad Ibn Umar, itu hanya ijtihad Ibn Umar. Artinya bukan pendapat seluruh sahabat. Bukan pula bahkan hadis dari Nabi. Itu hanya ijtihadnya beliau. Bisa benar, bisa salah. Baik. Ada yang kedua. Ketika menyatakan bahwasanya siapa yang berbuat seperti ini, maka dia finnar. Khalidan mukhallada. Apakah mungkin kalau ijtihad itu ijtihad dari para sahabat? Tidak mungkin. Yang seperti ini tidak mungkin istihad. Maka kita berhusnudzan kalau sahabat tadi dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini disebutnya yang seperti ini? Ma la yasluh al-istihad. Tadi kan ma yasluh, apa yang wajar padanya istihad. Yang kedua, ma la yasluh lil-istihad. Apa yang tidak mungkin dan tidak pantas untuk berijtihad, tidak boleh ijtihad di situ. Contohnya yang sekarang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa dia membatalkan jihadnya. Apakah ini qabil lil ijtihad? Tidak. Berarti Aisyah pasti dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak berkata Nabi bersabda, langsung menyebutkan bahwasanya sampaikan padanya bahwa dia membatalkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ajaza Syafi'i bai'al 'ainah akhdan bi umumi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun Imam Syafi'i membolehkan jual beli 'ainah mengambil keumuman apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallam istamala rajulan ala Khaybar, bahwa Nabi pernah mengangkat seseorang di perang Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin, kemudian dia datang membawa korma yang bagus. Janib maknanya thayyib. Faqala Rasulullah SAW, maka berkatalah Rasulullah SAW kepadanya, akullu tamri Khaybar hakadha? Apakah semua korma Khaybar itu seperti ini bagusnya? Faqala la wallah. Dijawab, tidak demi Allah. Inna lana'khudu sa' min hadha bisa'aini wassa'aini bisalah. Tidak demi Allah, kami mengambilnya satu sa' dari tamar ini, tamar yang bagus ini, dengan sa'ain, dengan dua sa' wa sa'aini bi thalatha, dan kami mengambil dua sa' dengan menukar tiga sa'. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda kepadanya, la taf'al, bi'il jam'a at-tamradi bid-darahim thumma bta' bid-darahim janiban. Jangan lakukan, kata Nabi. Juallah kurma ini yang jelek, disebut dengan jama', dengan dirham, dengan uang. Thumma bta' bid-darahim janiban. Kemudian belilah dengan uang itu kurma yang bagus. Mana hadis ini sama dengan yang sedang kita bahas tentang hadis Bilal? Iya kan? Sama enggak? Bilal membawa kurma yang bagus. Nabi heran, dari mana dapat kurma bagus? Aku menjual kurma, menukar kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Jangan. Kamu jual dulu kurma yang jelek tadi, maka dengan uang itu engkau membeli kurma yang bagus. Baik. Wa umumu hadzal hadits yadullu ala annahu la ba'sa an yakuna alladhi ishtara minhu at-tamr ar-radi bidarahim wa alladhi ba'a alayhi at-tamr wat-tayyib fa'adatu darahi fa'adat darahimihi ilayhi li'annahu lam yastafsil. Secara umum hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa untuk membeli menjual korma tadi dan membelinya ke orang yang sama, karena hadisnya umum. Lam yastafsil, tidak merincikan. Mafhum? Bisa dipaham? Kalau tidak biasa, perhatikan sini. Barakallahu fikum. Sekarang ini bai', penjual. Bai'ut tamr, penjual kurma, bermacam-macam kurma. Kemudian datang Bilal membawa sha'a ini min tamrir radi, membawa dua sha' dari tamr yang jelek, ditukar sama dia. Satu sha' sa'un wahid, tamr yang bagus. Nabi melarang. Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Itu intinya riba, itu intinya riba. Hendaklah engkau menjual dua sa' ini dengan darahim, baru kemudian engkau belikan korma yang bagus dengan darahim tersebut. Baik. Pertanyaannya tadi, pendapat Imam Syafi'i, tidak dilarang untuk menjualnya ke orang ini juga. Pak, saya jual kurma bagus saya padamu, berapa harganya? 1 kilonya cuma 5 dirham, berarti 10 dirham. Udah? Terus setelah transaksi pertama, transaksi kedua, ini kurma yang bagus berapa harganya? Kata penjual, oh ini 10 per sa'. Ya udah, uang tadi saya belikan yang bagus 1 sa'. Kembali membawa sa' tamar yang bagus seharga 10, sama dengan harga 2 ini. Yang pertama dengan yang kedua sama apa enggak sama? Menukar langsung enggak boleh. Tapi dijual dulu, tapi jualnya ke tukang yang sama. Enggak ada larangan dalam hadis. Jual dulu. Jualnya pada siapa? Terserah. La yastafsil. Enggak dirincikan. Berarti jual pada orangnya juga boleh. Boleh. Seakan-akan jual beli tadi permainan juga kan? Kayak bai'ul ainah. Si kata si penjualnya, "Saya jual saya beli korma jelekmu dengan 10 dirham." Dan kemudian saya jual korma bagus saya 10 dirham. Dah, selesai. Dia taruh kormanya, dia bawa korma jeleknya, dia bawa korma bagusnya. Dirhamnya tetap pada si penjual. Iya, Pak ya. Tadi kan beli korma jelek, kemudian diberikan lagi itu korma bagus. Itu kan sama dengan yang tadi bai'ul inah. Iya apa tidak? Sama apa enggak sama? Ayuhat thullab, kamu calon-calon dai harus jeli, harus cerdas. Sama atau tidak sama? Tidak sama. Walaupun mirip memang, seperti permainan juga, itu seperti permainan, beda, jauh perbedaannya, dan itu yang menjadikan penamaan bai'ul inah. Saya ulangi. Bai'ul inah. Apa maknanya ainah? Ain yang sama. Ain yang sama. Artinya bendanya itu-itu juga. Yang dijual sama yang dibeli sama. Adapun ini yang dijual lain, yang dibeli lain. Perhatikan enggak? Walaupun sama-sama kurma, tapi yang ini kurma rodi, yang ini kurma bagus. Beda. Adapun bai'ul ainah, kejadiannya bendanya sama, ainun wahid, satu benda saja, pindah ke sana, pindah kemari. Harganya juga, ainun wahid. Harganya juga, ainun wahid, jenisnya maksud saya, bukan nilainya. Artinya, uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, sama. Cuma yang transaksi pertama lebih mahal daripada transaksi kedua. Saya jual tahun depan dengan 10 dinar emas. Saya beli sekarang dengan 5 dinar emas. Emasnya sama. Kalau ini jelas berbeda. Ini rodi. Yang ini jayyid, kurma bagus, tidak sama. Mafhum? Baik. Wa 'inda al-usuliyyin anna tark al-istifsal fi maqam al-ihtimal yanzil manzilat al-umum. Berkata para ahli usul bahwasanya yang tidak dirincikan tark al-istifsal, tidak dirincikan dalam maqam al-ihtimal, dalam kedudukannya yang memungkinkan, yanzil manzilat al-umum, mendudukkan sebagai kedudukan umum, berarti boleh pada siapa saja dijualnya. Juallah, kemudian belilah. Juallah kurma jelekmu, kemudian belilah kurma bagus dengan uangmu. Kepada siapanya tidak dirincikan. Kalau tidak dirincikan, berarti boleh kepada siapa saja, termasuk kepada penjual kurmanya. Saya jual kurma ini, kemudian saya beli kurma bagus. Baik. Ila huna naktafi. Silahkan. Baik, jazakallahu khair. Allah barik fikum.